sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, dan juga kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kembali pembahasan kita. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya termasuk dari ibadah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul ilma darajat." Allah akan mengangkat dari kalian. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Walladziina uutul ilma darajat, dan orang-orang yang mencari ilmu dengan beberapa derajat. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana orang yang mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih, pembahasan kitab Bulughul Maram karangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang apa saja dari pembatal-pembatal wudu. Naam. Telah kita bahas sebagian-sebagian pembahasan, yang diantaranya yaitu menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu? Jawabannya, apabila dia menyentuhnya dengan syahwat, maka hal itu bisa membatalkan wudu. Nah, kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Nah, kalau menyentuh dengan syahwat, membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Nah, menjamak di antara dua hadis, mengumpulkan di antara dua hadis, yang di mana satu hadis mengatakan itu termasuk dari anggota tubuh kamu sendiri, ini tidak batal. Satu hadis yang mengatakan man massada qarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Sehingga dikumpulkan dua hadis tadi bahwa yang membatalkan wudu adalah yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Nah. Dan di sini yang tidak ada pembatas. Nah, sedangkan apabila ada pembatas itu tidak batal wudunya. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ akhrajahu Daruqutni walayyanahu. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama, berbekam. Wa shalla. Kemudian Nabi salat wa lam yatawadda, dan Nabi tidak mengulangi wudunya. Di dalam hadis ini, hadis yang berkaitan tentang bahwa berbekam itu bukan termasuk dari pembatal wudu. Nah, baik bekam kering ataupun bekam basah. Bekam basah yaitu bekam yang dikeluarkan darahnya. Nah, itu tidak membatalkan wudu, baik sedikit ataupun banyak, tidak membatalkan wudu. Nah, baik. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Nah, akan tetapi hadis ini dalil menunjukkan bahwa hukum asal sesuatu itu tidak batal, terkecuali di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu bisa membatalkan wudu. Nah, sama halnya pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas. Tidur, apakah membatalkan wudu? Jawabannya bahwa tidur membatalkan wudu. Nah, kenapa? Karena di mana ketika dia tidur, tertidur pulas, tidak tahu apa yang di sekitarnya, maka hal itu bisa membatalkan wudunya. Hilang akalnya. Nah, baik. Sedangkan seseorang yang berbekam, begitu juga seseorang yang terjatuh, kemudian dia terluka, ataupun bisul, bisulnya pecah misalkan, keluar nanahnya, batal wudu tidak? Jawabannya tidak. Nah, karena yang membatalkan wudu yaitu makhraja min sadirain, apa-apa yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang, itu yang membatalkan wudu. Kalau misalkan darah itu keluar dari kemaluannya, misalkan dia punya penyakit, ada batu ginjal, nah, ketika dia kencing terasa sakit, nah, sehingga ada darah, di situ batal wudu, karena makhraja min sabilain. Sedangkan darah yang keluar dari tangan kita, atau dibekam, atau nanah, atau sebagaimana yang telah kita bahas, seseorang yang mimisan juga sama, mimisan itu tidak membatalkan wudu. Begitu pula muntah. Muntah juga sama tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yaitu makhraja min sabilain. Nah, yang keluar dari dua lubang. Dan pembahasan ini telah kita bahas sebagiannya pada pembahasan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala An Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد وطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي duna qawlihi istatlaqa al-wika wa fi kila isnadain ba'fun. Dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam mengatakan al-ain wika ussah, mata adalah tali dari pengikat dubur. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَى. Maka apabila kedua mata itu telah tidur, maka terlepaslah tali pengikat itu. Hadis rawahu Ahmad dan juga Tabrani, kemudian menambahkan وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ, barang siapa yang tidur maka berwudulah. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ, dan tambahan ini dari hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib tanpa ucapan istatlaqa al-wika, lepaslah tali pengikat itu. Dan kedua sanad terdapat kelemahan. Hadis ini hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan bahwa orang yang tidur itu batal wudunya sama seperti tali pengikat. Rasulullah mengatakan al-ain wika ussa, mata adalah tali pengikat. Tali pengikat dubur. Nah, apabila mata itu tertidur, lepaslah tali pengikat tadi. Nah, permisalan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan bahwa mata itu seperti ikatan. Contoh misalkan karung yang kita ikat dengan tali. Nah, Rasulullah mengatakan mata itu sama dengan pengikat dubur, diikat. Ketika ikatan itu terlepas, mata tertidur, kemudian ketika mata itu tertidur, maka ikatan itu terlepas. Sehingga keluar apa yang di dalam isi dari karung tadi. Nah, ketika seseorang tertidur, kadang ada yang gerak. Gerak ke kanan, ke kiri, guling sana, guling sini. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa mata itu pengikat dari dubur. Selama dia punya wudu, kemudian dia melek, nah, tidak tidur, tidak batal wudunya. Nah, kemudian ketika dia tertidur, maka lepaslah ikatan tadi. Maka keluarlah dari isi dari ikatan tadi. Nah, sehingga seperti karung yang diikat, ketika seorang tertidur, terlepas ikatan tadi dan akan keluar ya, isi dari karung tadi. Nah, karena seorang ketika tertidur dia kesana kemari badannya. Nah, begitu juga di sini bahwa seseorang yang tidur itu membatalkan wudu. Nah, kenapa? Pertama, dia tidur, dia tidak mengetahui apa yang di sekitarnya. Kemudian dia tidak mengetahui dia kentut tidak. Kenapa? Orang tidur. Orang tidur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan bahwa tidur bagian dari kematian. Apa dalilnya? Dalil ketika seseorang bangun tidur berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'adama amatana, setelah kita ini dimatikan. Berarti tidur bagian dari kematian. Yang dimana seseorang tidak sadar. Nah, kadang ada maling lewat pun gak sadar, tidur. Nah, karena kebanyakan orang maling itu masuk ke rumah orang ketika orang-orang tertidur. Kenapa? Tidak sadar. Begitu juga di sini seseorang yang tertidur, dia tidak merasa apapun, sehingga ketika dia kentut pun dia tidak sadar. Naam. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man nama falyatawadda." Barang siapa yang tertidur maka berwudulah. Naam. Tertidur di sini umum, karena di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau tidurnya seperti duduk, seperti saya ini duduk di sini, tidak batal wudunya. Kalau tidurnya berbaring, nah, itu batal wudunya. Nah, akan tetapi yang rajih bahwa tidur itu dalam setiap keadaan, baik dia duduk seperti ini ataupun dia berbaring ataupun posisinya apapun, tidur dia itu bisa membatalkan wudunya, itu bisa membatalkan wudunya. Nah, Nabi mengatakan faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tertidur maka berwudulah. Qala rahimahullahu taala wa li Abi Dawud أيضا ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. Dari riwayat Abi Daud disebutkan dari hadis Ibn Abbas secara marfu, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wudu, sesungguhnya wudu itu ala man nama muttaji'an, bagi mereka yang tidur berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun aidan, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Nah, hadis ini dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu adalah orang yang tidur dengan berbaring. Sedangkan orang yang tidur dengan posisi duduk seperti ini tidak batal wudu. Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Innamal wudu ala man nama muttajian. Akan tetapi hadis ini disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, na'am, fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Nah, pengarang kitab memasukkan hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu adalah orang yang tidur berbaring, sedangkan duduk tidak membatalkan wudu, kita katakan sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah. Di sini disebutkan wa fi isnadihi dha'fun aidan, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dengan ini bahwa tidur itu membatalkan wudu dalam setiap keadaan. Mau posisinya duduk, mau posisinya berbaring, tengkurap atau lain sebagainya, itu selama dia tidak sadar, tidak mengetahui yang di sekelilingnya, maka batal wudunya. Dan kita harus bisa membedakan mana tidur, mana yang mengantuk. Kalau mengantuk masih sadar. Nah, misalkan ketika ada kajian seperti ini, ada yang ngantuk tapi tahu yang disampaikan, akan tapi matanya sayup-sayup, tapi tahu ada yang berbicara, ada yang disampaikan. Nah, itu namanya mengantuk, dan itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah mereka yang tertidur pulas. Baik. Qala rahimahullahu taala an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته ويخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه بزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة ونحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت أخرجه ابن حبان باللفظ فليقل في نفسه. Dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakum syaitan fi salatihi, syaitan mendatangi kalian ketika kalian sedang salat, fayanfuhu fi maq'adatihi, kemudian syaitan itu meniup pada dubur seseorang ketika dalam keadaan salat, fayukhayyalu ilaihi annahu ahda, maka orang yang salat tadi dia melamun, berkhayal bahwa dia batal wudunya, ahdats. Nah, walam yuhdits, padahal dia tidak batal wudunya. Nah, tidak kentut. Fa idza wajada dzalik fala yansharif. Apabila kalian mendapatkan hal seperti itu, fala yansharif, maka janganlah berpaling. Hatta yasma' sautan, sehingga kalian mendengar suara kentut. Au yajida rihan, atau mencium baunya, bau kentut tadi. Akhrajahu Bazzar, dan hadis asalnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Nah, dalam riwayat Imam Muslim juga sama dari hadis Abi Hurairah, dan juga dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri secara marfu, apabila datang kepada kalian syaitan, faqala innaka ahdatsa falyakul kadzabta. Apabila syaitan itu membisikkan dia ketika dalam keadaan salat, engkau sudah punya hadas, falyakul kadzabta, engkau dusta. Akhrajahu Ibnu Hibban dengan lafaz falyakul fi nafsihi, ucapkan di dalam hatinya. Hadis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ini yang berkaitan tentang yang di mana godaan syaitan itu senantiasa mengganggu Bani Adam walaupun ketika dalam keadaan sholat. Nah, bahkan di sini sebutkan bahwa ketika syaitan itu, ketika seseorang dalam keadaan sholat, syaitan meniupkan di dubur orang yang sedang sholat, sehingga ketika orang sholat dia berkhayal, kayaknya saya ini batal wudhu saya, padahal tidak batal, itu hanya was-was saja. Kemudian Nabi SAW menegaskan, fala yang sorif, jangan berpaling, hatta yasma'u sautan, sampai engkau mendengar suara atau kau mencium baunya. Ini dalil menunjukkan bahwa suatu keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Suatu keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan suatu keraguan. Sehingga seseorang yang di mana? Saya batal, tidak. Batal, tidak. Hukum asalnya tidak. Karena kamu telah sudah berwudu. Nah, terkecuali ketika engkau mencium baunya atau terdengar suaranya. Nah, jelas itu suara tentu. Nah, apalagi seorang ketika dalam keadaan sholat di rumahnya. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa was-was itu minasyaitan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa was-was minasyaitan dan was-was itu adalah merupakan penyakit yang kecanduan. Was-was merupakan penyakit yang kecanduan. Seseorang ketika dia was-was dalam sholatnya, nanti dalam wudhunya pun was-was. Nah, ataupun dalam ibadah yang lainnya nanti was-was. Nah, ataupun yang lainnya was-was. Nah, sudah wudhu atau tidak? Saya sudah sholat tadi tidak? Was-was, padahal sudah sholat berjamaah dengan orang was-was. Was-was minasyaitan. Was-was itu benar minasyaitan. Dan was-was di sini harus kita lawan. Karena kalau was-was tadi dibiasakan, orang akan kecanduan. Was-was terus setiap sholatnya. Was-was terus ketika dalam wudunya. Was-was terus ketika dia buang air kecil, buang air besar. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, nah, ada seseorang yang di mana dia selalu was-was. Buang air kecil sampai setengah jam. Buang air besar sampai satu jam. Sampai orang yang nunggu itu malas. Kenapa? Lama sekali. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu ini lama di kamar mandi? Saya was-was. Ketika sudah kencing, nah, dilihat kayaknya ini terkena siram sana. Kayaknya seperti ini terus. Air satu ember habis. Habis dipakai was-was tadi. Siram sana, siram sini, siram sini. Was-was. Naam. Buang air besar lebih dari itu. Engkau cuci kemaluanmu yang sekitarmu, setelah itu selesai. Naam. Hilangkan rasa was-was. Begitu juga ketika sholat. Nah, hilangkan. Ketika membaca, jangan sampai was-was. Ada orang yang ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat, dibaca sampai berkali-kali, diulangi terus. Kenapa? Was-was. Alhamdulillah. Kayaknya belum pas ini. Makhrajnya terus dia was-was. Nah, dan ini akan menyiksa dirinya. Akan menyiksa. Tiap hari dia akan di tersiksa dengan was-was tadi. Ketika sholatnya, ketika wudhunya, buang air kecil, buang air besar. Semua dalam ibadahnya dipenuhi dengan was-was. Sehingga was-was sebutkan oleh para ulama termasuk dari penyakit yang kecanduan yang dimana harus kita lawan. Ketika kita sholat, saya tadi wudhu gak ya? Dilihat kupingnya basah, tangannya basah. Oh jelas, berarti saya tadi wudhu. Nah, kenapa basah? Nah, berarti was-was-was tadi. Nah, sehingga ini perlu dilawan. Nah, karena apabila dibiarkan akan menyiksa, menyiksa dia akan was-was terus. Nah, baik. Dan was-was di sini termasuk dari minasyaitan. Nah, karena syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam kapan saja, di mana saja. Nah, akan mengganggu. Walaupun seseorang ketika dalam keadaan sholat, syaitan senantiasa mengganggu Bani Adam. Nah, qala rahimahullahu taala, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari hal-hal yang membatalkan wudu. Kita teruskan kembali pembahasan kita bab yang berikutnya, yaitu bab tentang bab qada'il hajah. Seseorang menyelesaikan hajatnya, yaitu buang air kecil ataupun buang air besar. Dan di sini akan sebutkan adab-adab yang berkaitan tentang buang air kecil dan juga buang air besar. Qala rahimahullahu taala, bab qada'il hajah, bab menyelesaikan hajatnya. Nah, di dalam hadis ini, di sini akan menyebutkan tentang adab-adab yang berkaitan tentang seseorang buang air kecil dan juga buang air besar. Ini dalil menunjukkan bahwa agama itu telah sempurna. Islam mengajarkan semua yang dimana yang berkaitan tentang ibadah, muamalah, jual beli, adab-adab yang berkaitan yang telah kita, yang akan kita bahas. Adab di dalam buang air kecil, adab dalam buang air besar. Dan juga mengajarkan tentang akhlak-akhlak. Sehingga agama Islam itu agama yang sempurna. Pelajaran apapun di sana ada pembahasan, disebutkan dalam pembahasan agama ini. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang ini, maka ada pembahasannya, sudah dibahas. Nah, baik, babul qada'il hajah, bab tentang mengqada hajat. Nah, qada'il hajah di sini yaitu ini merupakan kinayah, perumpamaan seseorang yang buang air kecil dan juga buang air besar. Dan ini adalah merupakan bahasa yang halus, bahasa yang enak untuk didengar. Nah, dan sepatutnya seseorang yang memakai kalimat-kalimat seperti ini. Contoh, maaf saya mau buang air kecil dulu, maaf saya mau buang air besar dulu. Ini bahasa-bahasa yang dimana bahasa halus. Kenapa? Karena membuang hajat itu, yakni dia membuang kotorannya, membuang najis. Nah, sehingga pakailah bahasa-bahasa yang enak didengar. Kadang di sana ada bahasa-bahasa yang mungkin bahasa yang apalagi bicara kepada orang tua, apalagi bicara kepada yang lainnya, bahasa yang tidak pantas untuk didengar. Nah, dalam buang air besar misalkan, nah, pakai bahasa yang pantas untuk diucapkan, buang air besar. Nah, menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jalasa adukum ala hajatihi," apabila kalian di antara kalian menyelesaikan hajatnya, Rasulullah mengatakan menyelesaikan hajatnya, yakni buang air kecil ataupun buang air besar, memakai dengan bahasa yang halus, bahasa yang enak didengar. Karena membuang hajat, menyelesaikan hajat yaitu membuang kotoran. Nah, kotoran yang buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, tayyib. Agama ini adalah merupakan agama yang sempurna. Bahkan orang-orang musyrik bertanya kepada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Salman. Mereka bertanya kepada Salman, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai buang air besar? Kemudian Salman mengatakan, ajal. Naam. Ya, Rasulullah telah mengajarkan semuanya. Bahkan telah melarang untuk menghadap buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada pembahasannya. Naam. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang pertama dari adat menyelesaikan hajatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu akhrajal arba'ah wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila masuk ke toilet, ke WC, wada'a khatamahu, beliau melepas cincinnya. Akhrajul arba'ah wa huwa ma'lul. Ma'lul di sini yaitu sanadnya lemah. Dalam hadis ini, hadis yang berkaitan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika akan memasuki WC, beliau melepas cincinnya. Nah, karena dalam cincin beliau itu di sana tertuliskan, nah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga tingkatan. Tingkatan yang paling atas ditulis Muhammad, kemudian yang bawahnya tulis Rasul, yang di bawahnya tulis Allah. Muhammad Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah SAW ketika akan memasuki WC, yang di mana di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala pada cincinnya, beliau lepas. Beliau lepas. Nah, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, na'am, pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu diberikan ke Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Utsman bin Affan duduk dekat sumur Bir, na'am, maka ketika Utsman itu melepas, jatuh cincin tadi ke dalam sumur tadi. Sehingga para sahabat mencari, na'am, sampai 3 hari, akan tetapi di sana tidak didapatkan cincinnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang akan memasuki ke tempat yang kotor, ke WC, sepatutnya bagi dia untuk melepas sesuatu yang di mana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahkan para ulama menyebutkan makruh seseorang memasukkan sesuatu yang di mana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena seseorang yang di mana melepas tidak memasukkan ke dalam WC. Karena WC yang kita ketahui termasuk dari tempatnya syaitan, tempat seseorang menyelesaikan hajatnya. Najis di dalamnya, buang air kecil, buang air besar. Bahkan ketika seseorang masuk pun disunahkan untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan dan syaitan perempuan. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? karena WC tempatnya syaitan, tempatnya kotor. Tidak boleh seseorang melaksanakan sholat di dalam WC, haram. Tidak boleh seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam WC. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyelesaikan hajatnya di WC, ada orang masuk mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawab salamnya. Nah, kenapa? Karena Nabi berada di dalam WC. Nah, dan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang tidak memasukkan yang di sana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam WC itu termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari ketakwaan hati. Sehingga seseorang yang di mana ada nama Allah Subhanahu wa taala lepas dulu kemudian masuk ke dalam WC. Begitu juga halnya apabila kita mendapatkan sobekan-sobekan ataupun kertas-kertas yang di mana ada nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil kita lipat simpan di tempat yang tinggi. Jangan kita biarkan di bawah. Kenapa? Akan diinjak-injak oleh orang yang lewat. Orang lewat keinjak. Ada nama Allah di situ. Naam. Akan tapi ketika seseorang menemukannya, seseorang melihatnya, ambil. Kenapa? Karena itu termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika melihat jangan cuek. Biarkan saja. Ada kertas, ambil, dilihat. Ada nama Allah. Ada bismillahnya. Diambil, dilipat, disimpan di tempat yang tinggi. Atau dia bisa bakar. Kenapa? Agar tidak diinjak-injak bagi orang yang lewat. Karena ini termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bahwa kadang terjadi ada orang-orang yang memakai bungkus-bungkus dengan di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran. Entah itu bungkus nasi goreng, bungkus nasi uduk, bungkus nasi kuning, dan sebagainya. Dan hal ini, anda pernah mendapatkan hal seperti ini. Bahkan anda nasihati pembelinya tidak boleh memakai bungkus yang di mana terdapat ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dipakai untuk bungkus nasi goreng ataupun, kalau nasi goreng biasanya kertasnya polos. Nasi uduk, nasi lengkol, lain sebagainya. Kita nasihati. Kenapa? Karena itu termasuk dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang tidak peduli. Dia beli ikatan di pasar, kertas-kertas yang bekas. Dia ambil, pakai untuk bungkus nasi, dia jual. Ada nama Allah, ada ayat Al-Quran. Kadang ada yang dimana bekas ujian, tanda ujian-ujian sekolah, tulis-tulis ayat Al-Quran di situ. Ada ayat Al-Quran dipakai untuk bungkus nasi, dan sebagainya. Maka hal ini kita perlu untuk memperhatikan. Jangan sampai hal ini kita biarkan. Kita nasihati apabila kita mendapat hal seperti ini. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, amru ilallah. Yang jelas kita sudah menasihati jangan dipakai bungkus seperti ini. Dia menerima, alhamdulillah. Itu termasuk dari nasihat. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Dan seseorang apabila dia melihat kemungkaran, Rasulullah mengatakan fayughayyirhu biyadih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Apabila kalian melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran tadi dengan tangannya. Fa illam tastati' fa bi lisanihi. Kalau engkau tidak mampu, dengan lisanmu. Nasihati orang tadi. Fa illam tastati' fa bi qalbihi. Kalau engkau misalkan tidak mampu, maka dengan hatimu. Fadzalika dha'ful iman. Rasulullah mengatakan itu lemahnya iman. Nah, sehingga apabila kita melihat hal seperti ini, nasihati dengan lisan kita. Nah, jangan sampai menggampang-gampangkan hal seperti ini. Nah, karena yang dimana seseorang yang memakai kertas yang dimana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengganggukan syiar Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala wa anhu, jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is akhrajahu sab'ah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila beliau memasuki ke WC, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is akhrajahu sab'ah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Allahumma, yaitu ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau min al-khubuthi wal khaba'is. Min al-khubuthi, dari syaitan lelaki, wal khaba'is, dari syaitan perempuan. Dalam hadis ini hadis yang menunjukkan bahwa disyariatkan, disunnahkan seseorang ketika akan memasuki ke dalam WC untuk berdoa. Di sini disebutkan idza dakhala al-khala, yaitu idza arada ad-dukhul, ketika ingin masuk. Bukan setelah masuk kemudian doa, akan tetapi sebelum masuk doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah itu masuk. Nah. Dan masuk di sini mendahulukan kaki yang kiri. Nah. Kenapa? Karena sebagaimana pembahasan bahwa ketika seseorang memasuki ke tempat-tempat yang mulia seperti masjid, dahulukanlah kaki yang kanan. Ketika seseorang memasuki ke tempat yang kotor seperti WC, dahulukanlah kaki yang kiri. Sama halnya ketika seseorang yang dimana dia melakukan sesuatu yang baik-baik, makan, minum, mengambil, memberi, salaman, itu dengan tangan yang kanan. Ketika seseorang membersihkan sesuatu yang najis, buang air kecil, buang air besar, bersihkanlah dengan tangan yang kiri. Nah, begitu juga ketika akan masuk ke dalam WC, dahulukanlah kaki yang kiri. Kenapa? Pertama, bahwa WC itu tempatnya syaitan, tempat kotor. Nah, yang dimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan laki-laki dan gangguan syaitan perempuan. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah. Dan dalam hadis ini, yang dimana mudah bagi kita untuk menghafalnya, maka sepatutnya bagi kita semuanya untuk mempraktekkan. Kenapa? Agar kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Karena apa? Karena WC di sini tempatnya syaitan. Sehingga adab-adabnya pun, sebagaimana nanti kita akan pelajari, seseorang ketika di dalam WC dianjurkan untuk cepat menyelesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Dan jangan berlama-lama di dalam WC. Engkau buang air kecil, bersihkan, keluar. Buang air besar, bersihkan, keluar. Jangan lama-lama. Sebersih apapun WC, terbuat granit, lampu dan sebagainya, bersih, wangi, tetap itu tempat syaitan. Tetap itu tempat syaitan. Sehingga bagi kita untuk selesaikan hajatnya, kemudian keluar. Dan jangan melakukan hal-hal yang di mana di sana yang tidak ada faedah sama sekali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab salam pun tidak, apalagi ngobrol. Ini WC satu, WC yang kedua, ngobrol. Dua-duanya buang air besar, dua-duanya sambil ngobrol. Ataupun ketika buang air besar sambil ngelepon. Nah, ataupun ketika buang air besar sambil baca sesuatu. Kenapa? Karena hal itu bisa memperlama ketika dia menyelesaikan hajatnya. Karena WC adalah merupakan tempat syaitan, yang dimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan-gangguan syaitan, maka jangan kita berlama-lama di dalam WC. Nah, kalau misalkan kita ada suatu keperluan, tidak ada air, minta air, boleh. Sedangkan ngobrol satu dengan yang lain, nah, si A di dalam WC, A si B sambil nunggu, tapi sambil ngobrol. Nah, Hada mayajus. Kenapa? Karena WC termasuk dari tempat syaitan, yang dimana ketika seseorang selesaikan hajatnya, kemudian keluar. Nah, karena itu merupakan tempat kotor. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma' mutafakun alaih. Wa anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika memasuki WC, fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma'. Anas dan juga ada anak kecil itu membawa seember air, wa anazatan, anazatannya itu tombak. Fayastanji bil ma, kemudian Nabi membersihkan ketika sudah buang hajat dengan air. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika seseorang akan menyelesaikan hajatnya, maka boleh bagi dia untuk membersihkan dengan air ataupun dengan istijmar. Istijmar itu dengan batu atau yang semisalnya. Hal ini boleh. Dan yang afdol dengan air. Kenapa? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan ketika sudah buang menyelesaikan hajatnya dengan air, itu lebih bersih. Dan juga Nabi pernah istijmar dengan 3 batu. Nah, seseorang yang misalkan kata dokter tidak boleh terkena air, maluannya ada sakit, luka, lain sebagainya, kalau terkena air perih dia, maka boleh dengan istijmar dengan 3 batu. Boleh. Atau boleh dengan memakai tisu. Naam, jais. Ibn Baz mengatakan hal ini jais. Naam. Apakah bersih? Naam, bersih. Akan tetapi tidak sebersih dengan air. Air bisa menghilangkan najis dan baunya pun akan hilang. Berbeda dengan tisu. Naam. Bersih najisnya tapi kadang baunya masih ada. Nah, dan itu maafu, dimaafkan di sebagian tempat yang dimana di sana tidak ada air tapi ada tisu. Nah, boleh bagi kita untuk buang air kecil, buang air besar, kemudian dengan tisu membersihkannya. Jawabannya boleh. Nah, akan tapi yang afdal dengan memakai air, karena itu lebih bersih. Nah, karena ini juga yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada anak kecil membawa air dan anazah, tombak kecil. Yani ketika seseorang itu buang air kecil atau buang air besar di luar, bukan di dalam WC, misalkan di tempat lagi safar, enggak kuat, kebelet, enggak ada WC, Boleh dia di luar? Boleh, jais. Akan tapi tempat yang tersembunyi. Nah, agar orang tidak ada lewat, ditancapkanlah tombak. Nabi menancapkan tombak. Ini menunjukkan bahwa ada orang di sekitar itu. Nah, ini apabila seseorang yang ketika dia buang air kecil di luar, buang air kecil ataupun buang air besar di luar, boleh tidak? Boleh. Nah, akan tetapi di sana ada tempat-tempat yang dilarang. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan tempat-tempat yang dilarang seseorang buang air kecil dan juga buang air besar. Sebagaimana nanti kita akan bahas pada pembahasannya insyaallah taala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi واصحابي وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.